بالموت طورا ويغدى. يا من يراح عليه بالموت طورا ويغدى. Pendengar yang budiman, saat aku mengandung putriku Afnan, ayahku melihat sebuah mimpi di dalam tidurnya. Ayahku melihat banyak burung pipit yang terbang di angkasa. Di antara burung-burung tersebut, terdapat seekor merpati putih yang sangat cantik, terbang jauh meninggi ke langit. Maka aku bertanya kepada ayah tentang tafsir dari mimpi tersebut. Kemudian ayahku mengabarkan kepadaku bahwa burung-burung pipit tersebut adalah anak-anakku, dan sesungguhnya aku akan melahirkan seorang gadis yang bertakwa. Ia tidak menyempurnakan tafsirnya, sementara aku pun tidak meminta tafsir tentang takwil mimpi tersebut. Setelah itu, aku melahirkan putriku Afnan. Ternyata, dia benar-benar seorang gadis yang bertakwa. Aku melihatnya sebagai seorang wanita yang solihah sejak kecil. Afnan tidak pernah mau mengenakan celana, tidak juga mengenakan pakaian pendek. Jika aku menawarkan celana kepadanya, Afnan akan menolak dengan keras, padahal dia masih kecil. Jika aku mengenakan rok pendek pada Afnan, maka ia mengenakan celana panjang di balik rok tersebut. Afnan senantiasa menjauh dari segenap perkara yang membuat murka Allah. Setelah Afnan duduk di kelas 4 SD, dia semakin menjauh dari segenap perkara yang membuat murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia menolak pergi ke tempat-tempat permainan atau ke pesta-pesta walimah. Dia adalah seorang gadis yang berpegang teguh dengan agamanya, sangat cemburu terhadap urusan-urusan agama, menjaga salat-salatnya dan sunnah-sunnahnya. Saat Afnan memasuki SMP, mulailah dia berdakwah kepada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak pernah melihat sebuah kemungkaran kecuali mengingkarinya, dan memerintah kepada yang ma'ruf serta senantiasa menjaga hijabnya. Permulaan dakwahnya kepada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah permulaan masuk Islamnya pembantu kami yang berkebangsaan Sri Lanka. Saat itu, ketika aku mengandung putraku Abdullah, aku terpaksa mempekerjakan seorang pembantu untuk merawatnya saat kepergianku, karena aku adalah seorang karyawati. Pembantu tersebut beragama Nasrani. Setelah Afnan mengetahui bahwa pembantu tersebut bukan muslimah, dia marah dan mendatangiku seraya berkata, "Wahai Umi, bagaimana dia akan menyentuh pakaian-pakaian kita, mencuci piring-piring kita, dan merawat adikku, sementara dia bukan wanita mukminah? Aku siap meninggalkan sekolah dan melayani kalian selama 24 jam. Dan jangan menjadikan wanita bukan mukminah sebagai pembantu kita." Namun aku tidak begitu mempedulikannya, karena memang kebutuhanku terhadap pembantu tersebut amat mendesak. Hanya 2 bulan setelah itu, pembantu tersebut mendatangiku dengan penuh kegembiraan, seraya berkata, "Ibu, aku sekarang menjadi seorang muslimah karena jasa Afnan yang terus mendakwahiku. Dia telah mengajarkan kepadaku tentang Islam." Maka aku pun sangat bergembira mendengar kabar baik ini. Saat duduk di kelas 3 SMP, paman Afnan memintanya hadir dalam pesta pernikahannya. Dia memaksa Afnan untuk hadir. Jika tidak, maka dia tidak akan ridho kepadanya sepanjang hidupnya. Akhirnya, Afnan menyetujui permintaan pamannya setelah didesak dengan sangat, dan juga karena Afnan sangat mencintai pamannya tersebut. Afnan bersiap untuk mendatangi pernikahan itu. Dia mengenakan sebuah gaun yang menutupi seluruh tubuhnya. setelah menghadiri pernikahan pamannya, Afnan terserang kanker tanpa kami ketahui. Dia merasakan sakit yang teramat sakit pada kakinya. Sebulan setelah itu, Afnan menjadi pincang. Saat kami bertanya kepadanya, Afnan hanya menjawab, "Sakit ringan dan akan segera hilang, insyaallah." Namun setelah itu, dia bahkan tidak mampu lagi meski untuk berjalan. Kami pun segera membawanya ke rumah sakit. Selesailah pemeriksaan dan diagnosa yang sudah semestinya. Di dalam salah satu ruangan di rumah sakit tersebut, sang dokter berkebangsaan Turki mengumpulkanku, ayahnya, dan pamannya. Hadir pula pada saat itu seorang penerjemah dan seorang perawat yang bukan muslim. Sementara Afnan berbaring di atas ranjang. Dokter mengabarkan kepada kami bahwa Afnan terserang kanker di kakinya dan dia akan memberikan 3 suntikan kimiawi yang akan merontokkan seluruh rambut dan alisnya. Aku pun terkejut dengan kabar ini. Kami duduk menangis. Aku pun mendekatkan dia di dadaku, sementara aku dalam keadaan menangis. Dia berkata, "Wahai Umi, alhamdulillah musibah ini hanya menimpaku, bukan menimpa agamaku." Dia pun bertahmid memuji Allah dengan suara keras, sementara semua orang melihat kepada Afnan dengan tercengang. Aku merasa diriku kecil, sementara aku melihat gadis kecilku ini dengan kekuatan imannya, sedangkan aku dengan kelemahan imanku. Setiap orang yang bersama kami sangat terkesan dengan kejadian ini dan kekuatan imannya. Adapun penerjemah dan para perawat yang bukan muslim, mereka pun menyatakan keislamannya. Sebelum Afnan memulai pengobatan dengan bahan-bahan kimia, pamannya meminta untuk memotong rambutnya sebelum rontok karena pengobatan. Afnan menolak dengan keras. Aku mencoba untuk memberinya pengertian agar memenuhi keinginan pamannya. Akan tetapi, dia menolak dan bersikukuh seraya berkata, "Aku tidak ingin terhalangi dari pahala bergugurannya setiap helai rambut dari kepalaku." Aku, suamiku, dan Afnan pergi untuk pertama kalinya ke Amerika dengan pesawat terbang. Saat kami sampai di sana, kami disambut oleh seorang dokter wanita Amerika yang sebelumnya pernah bekerja di Saudi selama 15 tahun. Dia bisa berbicara bahasa Arab. Saat Afnan melihatnya, dia bertanya kepadanya, "Apakah Anda seorang muslimah?" Dia menjawab, "Bukan." Afnan pun meminta agar dokter tersebut pergi bersamanya menuju ke sebuah kamar yang kosong. Dokter wanita itu pun membawanya ke salah satu ruangan. Setelah itu, dokter wanita tersebut kemudian mendatangiku, sementara kedua matanya telah dipenuhi linangan air mata. Dia mengatakan bahwa sesungguhnya sejak 15 tahun bekerja di Saudi, tidak pernah seorang pun mengajaknya kepada Islam. Dan di sini, datang seorang gadis kecil yang mendakwahinya. Akhirnya sang dokter dengan hidayah Allah subhanahu wa ta'ala masuk Islam melalui dakwah Afnan. Di Amerika, mereka mengabarkan bahwa tidak ada obat bagi Afnan kecuali mengamputasi kakinya karena dikhawatirkan kanker tersebut akan menyebar sampai ke paru-paru dan akan mematikannya. Akan tetapi, Afnan sama sekali tidak takut terhadap amputasi. Yang dia khawatirkan adalah perasaan aku dan suamiku. Pada suatu hari, Afnan berbicara dengan salah satu temanku melalui internet. Afnan bertanya kepadanya, "Bagaimana menurut pendapatmu, apakah aku akan menyetujui mereka untuk mengamputasi kakiku?" Maka dia mencoba untuk menenangkannya. dan bahwa ada kemungkinan mereka akan memasang kaki palsu sebagai gantinya. Maka Afnan menjawab dengan satu kalimat, "Aku tidak mempedulikan kakiku. Yang aku inginkan adalah mereka meletakkanku di dalam kubur, sementara aku dalam keadaan sempurna." Temanku tersebut berkata, "Sesungguhnya, setelah mengetahui jawaban Afnan, aku merasa kecil di hadapannya. Aku tidak memahami sesuatu pun. Seluruh pikiranku saat itu tertuju pada bagaimana dia nanti akan hidup. Sedangkan pikiran Afnan lebih tinggi dari itu, yaitu bagaimana kelak dia akan mati." Kami pun kembali ke Saudi. Kaki Afnan diamputasi. Dan tiba-tiba, kanker telah menyerang paru-paru Afnan. Keadaannya sungguh membuatku putus asa, karena mereka meletakkan Afnan di atas ranjang, dan di sisinya terdapat sebuah tombol. Hanya dengan menekan tombol tersebut, maka Afnan akan tersuntik dengan jarum bius dan jarum infus. Di rumah sakit tempat Afnan dirawat, tidak terdengar suara azan, sedangkan keadaan Afnan seperti orang yang koma. Tetapi hanya dengan masuknya waktu sholat, dia langsung terbangun dari komanya, kemudian meminta air, kemudian wudu dan sholat. Padahal tidak ada seorang pun yang membangunkannya. Di hari-hari terakhir Afnan, para dokter mengabari kami bahwa tidak ada gunanya lagi ia di rumah sakit. Sehari atau dua hari lagi dia akan meninggal. Maka kami sekeluarga sepakat untuk membawa Afnan ke rumah. Aku ingin dia menghabiskan hari-hari terakhirnya di rumah ibuku. Di rumah, dia tidur di sebuah kamar kecil. Aku duduk di sisinya dan berbicara dengannya. Pada suatu hari, istri paman Afnan datang menjenguk. Aku katakan bahwa dia berada di dalam kamar sedang tidur. Ketika bibinya masuk ke dalam kamar, dia terkejut, kemudian menutup pintu. Aku pun terkejut dan khawatir terjadi sesuatu pada Afnan. Maka aku bertanya kepadanya, tetapi dia tidak menjawab. Maka aku tidak mampu lagi menguasai diri. Aku pun pergi kepadanya. Saat aku membuka kamar, apa yang kulihat membuatku tercengang. Saat itu, lampu dalam keadaan dimatikan, sementara wajah Afnan memancarkan cahaya di tengah kegelapan malam. Dia melihat kepadaku, kemudian tersenyum. Dia berkata, "Umi, kemarilah. Aku mau menceritakan sebuah mimpi yang telah kulihat." Kukatakan, "Mimpi yang baik, insyaallah." Dia berkata, "Aku melihat diriku sebagai pengantin di hari pernikahanku. Aku mengenakan gaun berwarna putih yang lebar. Engkau dan keluargaku, kalian semua berada di sekelilingku. Semuanya berbahagia dengan pernikahanku, kecuali engkau, Umi." Aku pun bertanya kepadanya, "Bagaimana pandanganmu tentang tafsir mimpimu tersebut?" Dia menjawab, "Aku menyangka bahwasanya aku akan meninggal dan mereka semua akan melupakanku, kemudian hidup dalam kehidupan mereka dalam keadaan berbahagia. Kecuali engkau, Umi, engkau terus mengingatku dan bersedih atas perpisahanku." Benarlah apa yang dikatakan Afnan. Aku, sekarang ini, saat aku menceritakan kisah ini, aku menahan sesuatu yang membakar dari dalam diriku. Setiap aku mengingatnya, aku pun bersedih atasnya. Pada suatu hari, aku duduk dekat dengan Afnan, aku dan ibuku. Saat itu, Afnan berbaring di atas ranjangnya, kemudian dia terbangun. Dia berkata, "Umi, mendekatlah kepadaku. Aku ingin menciummu." Maka dia pun menciumku. Kemudian dia berkata, "Aku ingin mencium pipimu yang kedua." Aku pun mendekat kepadanya, dan dia menciumku, kemudian kembali berbaring di atas ranjangnya. Ibuku berkata kepadanya, "Afnan, ucapkanlah La ilaha illallah." Maka Afnan berkata, "Ashhadu an la ilaha illallah." Kemudian Afnan menghadapkan wajah ke arah kiblat dan berkata, "Ashhadu an la ilaha illallah." Afnan mengucapkannya sebanyak 10 kali. Kemudian dia berkata, "Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah." Kemudian keluarlah rohnya. Kejadian tersebut seolah terjadi begitu cepatnya. Demikianlah pendengar kisah kita kali ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran darinya dan semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. لم يألو في الخير.